Oh dunia ini penuh kepalsuan. Oh mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang gembara jalanan, terumbang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan. Sudah tertulis, ku tempuhi dengan kesal.